Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhannas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, sehingga dengan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Firqatun Najiyah, kelompok atau golongan yang selamat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hadis yang datang dari sahabat Abu Najih Irbad bin Syariah radhiyallahu taala anhu tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan usikum bitaqwallah azza wa jal wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Tentunya wasiat ini adalah umum untuk umat-umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku wasiatkan kepada kalian yang pertama untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua wasam'i wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi penguasa atas kalian adalah seorang budak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup panjang dari kalian, maka sungguh akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin. maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jalanku dan jalan yang ditempuh oleh al-khulafaur rasyidin, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, maka berpegang teguhlah kalian dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'addu 'alaiha binawajid, dan gigitlah sunnah tersebut, ikutilah sunnah tersebut dengan kokoh, dengan sungguh-sungguh, dengan kuat. Kemudian ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama, perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhtasatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini wasiat-wasiat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki wasiat yang berikutnya, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasam'i wa ta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun, walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi penguasa bagi kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia. Artinya tatkala seorang tersebut memiliki kedudukan yang sangat rendah, memiliki bentuk yang sangat jelek, tapi kalau itu sudah diangkat menjadi waliul amr, sudah diangkat menjadi penguasa, maka wajib bagi rakyat untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ini merupakan prinsip Islam, merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan pondasi yang terpenting di dalam Islam, mendengar dan taat kepada penguasa. Sebagaimana yang demikian telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Tabaraka wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, memanggil orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atti'ullaha wa atti'ur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Wa ulil amri minkum, dan penguasa di antara kalian. Maka di dalam ayat ini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, setelah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, diperintahkan untuk mentaati penguasa, diperintahkan untuk mentaati waliul amr. Sehingga disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, salah satu mufti di kerajaan Saudi Arabiah, Beliau menyebutkan fa amara bi ta'atin bi ta'ati ulatil umur. Maka di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, telah memerintahkan orang-orang yang beriman. Perintah untuk apa? Perintah untuk mentaati penguasa. Perintah untuk mentaati penguasa. Dan kata beliau, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddada dzalik fi ghairil ma'siyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan batasan bahwasanya kita mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara-perkara fi ghairil ma'siyah, selagi perkara tersebut tidak bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tatkala diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak diperbolehkan untuk taat. Tapi bukan artinya kita terus memberontak. Lah, bukan demikian. Jangan difahami tatkala kita diperintahkan untuk berbuat maksiat, kita gak boleh taat. Artinya itu setelah itu kita harus memberontak. Ini pemahaman yang keliru. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqi fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka ayyul mukminun rahimani wa rahimakumullah. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan supaya kita untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang fasik, ahlul maksiat, atau penguasa yang suka berbuat zalim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan athi' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, memerintahkan kepada umatnya, taatilah penguasa. Wa in akhadha malak, walaupun penguasa tersebut telah merampas hartamu. Barakallahu fikum. Walaupun penguasa tersebut telah merampas hartamu, akhadha malak, mengambil hartamu, artinya telah berbuat zalim. Wa daraba dhahrak, telah memukul punggung kalian, telah memukul punggung kamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap mendengar dan taat. Inilah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, begitu juga dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwasanya mendengar dan taat kepada penguasa ini adalah merupakan prinsip yang sangat penting di dalam Islam. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau telah menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Usulus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah atau dasar-dasar mengikuti sunnah. Di antara prinsip yang sangat penting beliau sebutkan adalah wasam'u wa ta'ah li a'immati wa amiril mu'minin albirru wal fajir. Di antara prinsip yang sangat penting, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau yang berjudul Usulus Sunnah, adalah mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemimpin. Baik pemimpin tersebut adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang salih, maupun pemimpin yang fajir. Maka rakyat diperintahkan, diwajibkan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa tersebut dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Oleh karena itu ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, maka prinsip memberontak, menentang penguasa, ini bukan prinsipnya umat Islam. Ini bukan prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya setelah kita mengetahui dalil yang sangat jelas dari Al-Quran, begitu juga dalil yang sangat jelas dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menentang dan memberontak kepada penguasa itu adalah merupakan prinsipnya orang-orang jahiliyah, prinsipnya orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Sebagaimana dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah satu imam ulama ahlu sunnah wal jamaah. Beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Masail Jahiliyah, tatkala menyebutkan prinsip-prinsipnya orang jahiliyah, beliau menyebutkan di antara prinsipnya orang jahiliyah, kata beliau, i'tibaruhum mukhalafatu waliyil amri fadilah wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhillatun wa muhanah. Perhatikan, ini ucapannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sedang menceritakan, menjelaskan kepada kita tentang prinsipnya orang-orang jahiliyah, prinsipnya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara prinsipnya orang jahiliyah yang harus kita jauhi, yang harus kita tentang, orang jahiliyah menyebutkan, mengatakan bahwasanya mereka menganggap mukhalafatu waliyil amri fadilah, menyelisih penguasa adalah sebuah keutamaan. Jadi tatkala rakyat berani menentang penguasanya, berani merendahkan penguasanya, kata orang jahiliyah, ini adalah merupakan sebuah keutamaan. Inilah prinsipnya orang jahiliyah. Wa ta'atu wal inqiyadu lahu dhillatun wa muhanah. Dan tunduk serta taat kepada penguasa, kata orang-orang jahiliyah, ini adalah merupakan kerendahan dan kelemahan. Sungguh ini adalah prinsip yang batil, prinsip yang salah yang telah ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayol mukminun rahimani wa rahimakumullah, prinsip menentang, memberontak kepada penguasa, sekali lagi ini adalah prinsipnya orang-orang jahiliyah, yang mereka menganggap bahwasanya menyelisih penguasa merupakan keutamaan, merupakan keagungan. Adapun taat, kata orang-orang jahiliyah, ini adalah merupakan kerendahan dan kelemahan. Maka tentunya ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin jangan sampai mengikuti prinsipnya orang-orang jahiliyah di dalam beragama, sehingga jangan sampai keliru tatkala seorang mukmin memiliki sikap suka menentang dan merendahkan penguasa. Ketahuilah berarti orang tersebut telah mengikuti prinsipnya orang-orang jahiliyah. Orang tersebut telah mengikuti prinsipnya orang-orang musyrikin. Tidak lagi mengikuti prinsip yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara prinsipnya orang-orang jahiliyah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Maka barakallahu fikum, ini pun sebagai bantahan kepada orang yang memberikan tuduhan dusta kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, yang mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab memiliki pemikiran radikalisme. Tidak. Bahkan beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Masail Jahiliyah, menentang, menjelaskan kepada umat, memaparkan kepada umat kalau prinsip ada muta'ah tidak mau mendengar kepada penguasa, itu adalah prinsipnya orang jahiliyah. Prinsip yang ditentang oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau mengajak manusia untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Di dalam kitab-kitab beliau, seperti di dalam kitab Fadlul Islam, beliau juga mendorong, mengajak umat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Sungguh suatu kedustaan yang sangat besar yang dituduhkan kepada beliau tatkala beliau dianggap membawa pemikiran teroris atau membawa pemikiran radikal. Sebagaimana yang tersebar di media-media atau di tengah masyarakat, bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memiliki pemikiran radikal. Maka barakallahu fikum, kitab-kitab yang telah ditulis oleh beliau ini sebagai bukti untuk membantah apa yang diucapkan mereka. Kemudian ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menjelaskan wa khalafahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa amara bis-sam'i wat-ta'ah lahum wan nasihah wa ghalada fi dzalika wa abda wa a'ada. Kemudian selanjutnya kata beliau wa khalafahum Rasulullah, dan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelisih prinsipnya orang jahiliyah tadi. Prinsip yang mana? Prinsip yang mereka menganggap bahwasanya mukhalafatu waliyil amri fadilah. Menyelisih kepada penguasa adalah suatu keutamaan. Adapun tunduk kepada penguasa, mendengar kepada penguasa, ini adalah suatu kerendahan. Ini telah ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan supaya mendengar dan taat kepada mereka dan memberikan nasihat kepada penguasa, bahkan memerintahkan untuk mendoakan mereka, mendoakan kebaikan kepada penguasa. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, bahwasanya menentang kepada penguasa, merendahkan penguasa, tidak mau taat kepada penguasa, ini adalah merupakan prinsipnya orang-orang jahiliyah, merupakan prinsipnya orang-orang musyrikin yang kita dilarang untuk mengikuti agamanya mereka. Kemudian yang kedua, dijelaskan bahwasanya prinsip menentang kepada penguasa, tidak mau taat kepada penguasa, ini adalah merupakan prinsipnya orang-orang khawarij. Prinsipnya orang-orang khawarij. Siapakah ini orang-orang khawarij? Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang pemikiran atau prinsipnya orang-orang khawarij. Kata beliau, wal khawarij, adapun mereka orang-orang khawarij, kata beliau, humul ladzina yakhrujuna ala wulatil umuril muslimin wa yakhla'una sam'a wa ta'ah wa yakhrujuna alaihim bisayfi wa yukaffiruna al muslimina bikabair alati dhuna syirki. Ini prinsipnya orang-orang khawarij di dalam beragama. Dan perlu diketahui, tidak mau mendengar dan tidak mau taat kepada penguasa adalah merupakan prinsipnya orang-orang khawarij. Sekarang siapakah orang-orang khawarij? Mungkin kita sering mendengar kalimat khawarij. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, wal khawarij, adapun orang-orang khawarij, humul ladzina yakhrujuna ala wulatil umuril muslimin. Orang-orang khawarij, mereka adalah orang-orang yang suka memberontak kepada penguasa muslim. Ini orang-orang khawarij. Mereka adalah orang-orang yang suka memberontak kepada penguasa muslim. Kemudian kata beliau melanjutkan, wa yakhla'una sam'a wa ta'ah. Prinsipnya orang Khawarij, mereka adalah yang mencabut, melepaskan asam awat ta'ah, sikap mendengar dan taat kepada penguasa. Itu artinya tidak mau mendengar dan tidak mau taat kepada penguasa. Inilah prinsip Khawarij. Sehingga mereka orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang suka memberontak kepada penguasa muslimin. Dan yang mereka melepaskan, tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Wa yakhrujuna 'alaihim bisayf, yang mereka suka memberontak kepada penguasa dengan pedang-pedang mereka. Bahkan ditambah lagi kata beliau, wa yukafirunal muslimina bikaba'ir allati duna syirki, dan mereka telah mengkafirkan orang-orang muslimin yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar selain dosa syirik. Ini prinsipnya orang-orang Khawarij. Kita perhatikan baik-baik prinsipnya orang Khawarij yang telah dijelaskan oleh para ulama. Disebutkan di sini yang pertama adalah mereka orang yang suka memberontak kepada penguasa, penguasa muslim. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Mereka adalah orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin bikabair, tatkala seorang itu jatuh terhadap dosa-dosa besar, duna syirki, selain dosa syirik. Sehingga mereka tatkala melihat seorang mukmin yang terjatuh ke dalam dosa besar seperti mencuri atau yang semisalnya, akan langsung divonis barakallahu fikum sebagai orang kafir. Inilah prinsipnya orang-orang Khawarij. Sehingga ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwasanya tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa, ini adalah merupakan prinsipnya orang-orang Khawarij, bukan lagi prinsipnya kaum muslimin. Sehingga Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Usulus Sunnah, beliau menyebutkan, la yahillu qitalul sultani wala khuruj alaihi. Kata beliau, tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan seorang itu memerangi penguasa, memberontak kepada penguasa. Li ahadin minan nas, faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wa tariqa. Kata beliau, tidak diperbolehkan seorang itu untuk memerangi penguasa, yaitu penguasa muslim. Tidak boleh seorang itu memberontak kepada penguasa muslim, itu tidak mau mendengar dan taat. Sehingga kata beliau, faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan demikian itu, yaitu orang yang dia memerangi penguasa yang muslim, memberontak penguasa yang muslim, maka kata beliau, fahuwa mubtadi, maka orang tersebut adalah ahlul bid'ah ala ghairi sunnah wa tariq. Dia tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Ini orang yang dia memerangi penguasa muslim, yang memberontak kepada penguasa muslim. Maka orang yang melakukan seperti ini kata beliau, fahuwa mubtadi, orang tersebut berarti ahlul bid'ah, terjatuh ke dalam bid'ah, yaitu bid'atul khawarij, terjatuh kepada bid'ahnya orang-orang Khawarij. Berarti orang tersebut dia berjalan ala ghairi sunnah, tidak berjalan di atas sunnah dan juga tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Oleh karena itu ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Seorang mukmin harus berhati-hati. Jangan sampai terjatuh kepada pemikiran khawarij. Pemikiran orang-orang khawarij yang mereka terus menebarkan subhat-subhatnya. Terus menyebarkan kebatilan-kebatilannya. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan hal yang demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan hal yang demikian. Akan munculnya pemikiran kelompok khawarij. Itu kelompok tadi. Kelompok yang suka menentang, suka memberontak kepada penguasa, suka mengkafirkan kaum muslimin yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Sebagaimana disebutkan tentang suatu kejadian yang diucapkan oleh seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah, dan ini merupakan pentolan khawarij yang muncul pertama kali. Mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap tidak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikritik dianggap tidak adil. Sehingga pantas kalau khawarij zaman sekarang pun berteriaknya sama, mengkritik penguasa, mengatakan tidak adil dan seterusnya. Sehingga mereka membongkar aib penguasa di depan umum, di mimbar-mimbar. Setelah itu mengajak manusia untuk merendahkan, untuk menjatuhkan penguasa. Karena barakallahu fikum, pentolan mereka pun demikian. Yang dikritik pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hina maqala Dzulkhuwaisirah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Itu tatkala dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang yang bernama Dzulkhuwaisirah. Ini merupakan pentolan khawarij. Dzulkhuwaisirah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. "Fa innaka lam ta'dil," sesungguhnya engkau tidak adil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailah, celaka engkau. Wa man ya'dilu idza lam a'dil?" Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Celaka kamu." Nabi mengatakan, "Wa man ya'dilu," siapa lagi yang bisa berbuat adil, "idza lam a'dil," apabila saya ini tidak adil. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dianggap tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dicap tidak adil, maka falama dzahaba hadza rajulu, tatkala laki-laki ini pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yakhruju min di'di hadza qaumun tahkiruna salatakum ila salatihim wa ibadatakum ila ibadatihim yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah wa aina malakitumuhum faqtuluhum." Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tatkala laki-laki ini pergi dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Yakhruju," akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum, "tahkiruna salatakum ila salatihim," akan muncul dari orang tersebut suatu kaum yang mereka itu mengalahkan salat-salat kalian dibandingkan salatnya mereka. Artinya bahwasanya suatu kaum yang rajin sekali salatnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan para sahabat saja itu kalah salatnya. Begitu juga wa ibadatakum ila ibadatihim, ya. Akan muncul dari orang tersebut suatu kaum yang mereka semangat sekali dalam ibadah sehingga digambarkan para sahabat pun kalah ibadahnya dengan mereka. Akan tetapi bagaimana kata Nabi, yamrukuna minad-din, mereka telah keluar dari agama sebagaimana yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana lepasnya anak panah dari busur. Fa aina malakitumuhum, maka di mana saja kalian mendapati mereka, itu mendapati orang-orang khawarij, orang-orang yang suka memberontak, menentang kepada penguasa. Di mana saja kalian mendapati mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqatuluhum, maka bunuhlah mereka. Maka di dalam hadis ini, ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama, di antara ciri-ciri mereka orang-orang khawarij, mereka adalah sekelompok umat atau segolongan manusia yang rajin melakukan ibadah. Akan tetapi barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan mereka telah keluar dari agama. Dibarengi barakallahu fikum, padahal mereka rajin melakukan ibadah. Maka sebagai jawabannya, karena mereka tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan heran tatkala kita mendapati orang-orang khawarij, tatkala mau dihukum mati mereka bertakbir, tatkala mau ditangkap oleh Densus 88 mereka bertakbir Allahu Akbar. Jangan heran, kita jangan tertipu, jangan terus kita menyalahkan penguasa. Masa orang baik seperti itu senantiasa berzikir, mau ditangkap saja bertakbir, mau ditembak saja bertakbir. Jangan tertipu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan ciri-cirinya mereka. Ciri-cirinya mereka adalah rajin di dalam melakukan ibadah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengkhabarkan mereka telah keluar dari agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan tegas kepada kita, fa aina malaqitumuhum, maka di mana saja kalian mendapati mereka orang-orang khawarij, bunuhlah mereka. Sebagai bentuk dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah untuk menahan kejelekan. Kafun anisyar, untuk membendung kejelekan. Karena mereka orang-orang khawarij, tatkala dibiarkan hidup, mereka akan terus menyebarkan pemikirannya, sehingga akan merusak umat Islam, akan menyeret umat Islam barakallahu fikum ke dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ke dalam pemikiran-pemikiran yang sesat barakallahu fikum. Ini di antara mereka ciri-ciri orang khawarij barakallahu fikum. Maka ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula di antara ciri-ciri mereka orang khawarij. Ini supaya kita hati-hati. Barakallahu fikum, disebutkan di dalam hadis yang sahih yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang khawarij, annahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Kita perhatikan ini sebagai bentuk kita menandai orang-orang khawarij, atau yang sering kita sebut dengan kelompok teroris. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka, annahum, bahwasanya mereka orang-orang khawarij, yaqtuluna ahlal Islam, mereka memerangi orang-orang Islam. Wa yad'una ahlal awthan, dan membiarkan para penyembah berhala. Inilah orang-orang khawarij. Dan barakallahu fikum, ternyata benar apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pasti benar. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang khawarij, mereka memilih memerangi ahlul Islam. Sehingga jangan heran tatkala mereka melakukan pengeboman di masjid-masjid. Orang sedang menjalankan sholat Jumat, sama mereka diledakkan bom. Menganggap bahwasanya yang melakukan sholat Jumat mereka adalah tauhid. Inilah pemikiran orang khawarij yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Sehingga ayyuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat kenyataan bahwasanya mereka orang-orang Khawarij sangat membenci kerajaan Saudi Arabia. Ya. Ini kenyataannya orang Khawarij. Mereka sangat membenci kerajaan Saudi Arabia. Ya. Sehingga mereka menyebarkan berita-berita dusta. Tatkala Saudi Arabia, kerajaan Saudi gencar memerangi orang-orang teroris. Memerangi ISIS, memerangi Syiah, memerangi Al-Qaeda dan seterusnya. Mereka orang-orang Khawarij sangat membenci kerajaan Saudi Arabia. Padahal kalau kita lihat, kerajaan Saudi Arabia adalah kerajaan yang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah. Ditegakkan Tauhid. Sehingga di sana dakwah Tauhid sampai ke pelosok-pelosok daerah. Sehingga semua orang rakyat paham kepada Tauhid. Mereka membenci perbuatan-perbuatan syirik. Paham terhadap Sunnah. Mereka membenci perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi orang-orang Khawarij, mereka sangat benci kepada kerajaan Saudi Arabia. Padahal negara yang berhukum dengan hukum Al-Quran, negara yang berhukum dengan hukum Al-Kitab wa Sunnah, negara yang di situ dilahirkan Rasul, yang diutus Rasul, yang melahirkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, membawa dakwah tauhid, mereka benci. Ya. Karena inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ciri-ciri mereka orang Khawarij adalah yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan membunuh orang-orang Islam. Sehingga jangan heran tatkala mereka memiliki kebencian yang luar biasa kepada negara tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Mereka memiliki kebencian yang luar biasa kepada negeri yang di situ menegakkan hukum Al-Kitab wa Sunnah. Ya. Dan kerajaan Saudi adalah negara yang sangat keras memerangi Khawarij, memerangi teroris. Inilah negara Saudi. Ya. Sehingga ini pun sekaligus sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya negara Saudi itu adalah negara teroris. Ya. Negara yang memiliki pemikiran-pemikiran teroris, ini keliru. Karena sudah dinyatakan bahwasanya negara yang sangat keras di dalam memerangi teroris, yang sangat keras di dalam memerangi kelompok-kelompok Khawarij, itu adalah kerajaan Saudi Arabia. Mengeluarkan harta-harta mereka, senjata-senjata mereka untuk memerangi orang-orang Khawarij, untuk memerangi kelompok ISIS. Barakallahu fikum. Karena ini sesungguhnya merupakan perkara yang sangat membahayakan umat Islam. Lebih membahayakan daripada orang-orang Al-Yahud dan orang-orang Nasoro. Orang-orang Yahudi, umat Islam sudah tahu kafirnya, sudah tahu jahatnya. Tapi orang yang ini, yang mengaku Islam, yang mengaku menegakkan syariat Islam, ternyata mereka berjalan di atas bid'ah. Maka ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini di antara wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf dan larangan untuk memberontak atau khuruj tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.